Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan semangat anjuran kepada makhluk yang ada di alam semesta manusia, ya ayuhannas, agar mereka menerima, agar mereka menerima Al-Quran Al-Karim yang disebutkan dengan sifat-sifat yang baik, yang sangat penting bagi seorang hamba. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wajatkum maw'idhatun rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat maw'idhah dari Rabb kalian, ta'idhukum, yang berikan, yang menasihati kalian, berikan wejangan kepada kalian. Utundirukum anil a'malil mujibah lisakhsillah, dan memberikan peringatan kepada kalian dari amalan-amalan yang membawa, menggiring kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla, al-muqtadiyah li'iqabih, sehingga terkandung di dalamnya akan secara otomatis akan mendatangkan iqab Allah. Wa tuhadzirukum anha bi bayani athariha wa mafasidiha, sehingga dari mau'izah tersebut dalam Al-Qur'an memperingatkan kalian jangan sampai terkena azab Allah dengan dijelaskannya athar, bekas-bekasnya, pengaruhnya, kerusakannya. Semuanya dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran. Wahadahu Al-Quran syifa'un lima fissudur. Al-Quran inilah merupakan merupakan syifa', obat dari apa yang ada di dalam jiwa ini. Dari penyakit syahwat yang ada di dalam jiwa ini, syahwat, banyak syahwat. Syahwat perempuan, syahwat dunia, syahwat kepemimpinan, syahwat ini dan itu, waliyadu billah. Ini adalah penyakit. Kenapa demikian? As-sada'an al-inqiyad al-syar wa amrad al-syubuhat. Al-Quran sebagai obat bagi penyakit-penyakit syahwat yang akan menghalangi seseorang tidak mau tunduk kepada syariat ini. Juga sebagai obat bagi amradu syubhat, penyakit-penyakit syubhat. Al-qadihah fil ilm al-yaqini, yang akan mencacati pada ilmu yang yakin, al-yaqini. Fa inna ma fihi min al-mawa'iz wat-tarkib wat-tarhib wal-wa'd wal-wa'id mimma yujibu lil-'ibad ar-raghbah war-rahmah. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalamnya ada nasihat-nasihat, targhib, anjuran, tarhib, menakut-nakuti hamba agar kembali kepada Allah, wal-wa'd, janji dari Allah, wal-wa'id, ancaman dari Allah. Mimma yujibu lil-ibad, sehingga mewajibkan bagi seorang hamba ar-raghbah war-rahbah, ada memiliki sifat raghbah. Diberikan anjuran war-rahbah dan diberikan rasa takut. Jika wajadta fi raghbah fil khair wa rahbah min asy-syarr, apabila engkau mendapatkan di dalam Al-Qur'an terdapat raghbah fil khair, anjuran kepada kebaikan. Wa rahbah min asy-syarr, ancaman dari keburukan-keburukan. Wah, apa di situ? Onamtan. Apa? Diantum apa? Bacaan. Hah? Namtan. Sah? Walamtan ala takarrur atau ala tikrar ma yurdu ilaiha minal ma'ani wal Qur'an. Aujaba dhalika taqdimu muradillah ala muradin nafs. Nah, apabila engkau di dalamnya mendapati raghbah fil khair, ketika engkau membaca sesuatu yang ada dalam Al-Quran, ada anjuran kepada kebaikan, ancaman dari keburukan. Nah, walam tan ala tikrar atau ala takarrur ma yarud ilaiha minal ma'ani wal minal ma'ani min ma'ani al-Qur'an. Coba dilihat namtan itu. Aujaba dzalika taqdimu muradillah ala muradi nafs. Maka yang wajib di sini ketika keadaan seperti itu harus lebih mendahulukan apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah maukan daripada jiwa ini, daripada keinginan pribadi dari kita. Yang harus didahulukan adalah apa yang Allah maksud. Wa sara ma yurdillah ahab ila al-'abd min syahwati nafsi, sehingga apa yang membuat mendatangkan keridhaan Allah lebih dicintai pada seorang hamba dibandingkan syahwat dirinya sendiri. Wa kadzalika ma fihi min al-barahin wal adilla allati sarrafa Allah ghayat at-tasrif. Demikian pula yang ada dalam Al-Qur'an dari barahin, penjelasan-penjelasan allati sarrafahu Allah ghayat at-tasrif, yang Allah tundukkan. Nah, dengan jelas dan gamblang, rinci, wa bayyana ahsana bayan. Allah jelaskan dengan serinci-rincinya, sebaik-baiknya penjelasan. Mimma yuzilu syubhat al-qadhiha fil haqq, sehingga menghilangkan dari syubhat-syubhat di dalam mencari kebenaran. Yasir bihil qalb al-a'la darajatil yaqin, sehingga jiwa ini akan mendapatkan sampai kepada derajat yakin yang paling tinggi. Wa idza sahha al-qalb min maradhih wa rafa'a bi athwabil 'afiyah tabi'athu al-jawarih kullaha. Tabi'athu al-jawarih kullaha. Apabila jiwa ini nam sehat dari penyakit-penyakit syahwat, syubhat. Nah, warafala bi athwabil afiyah, mengharapkan dengan pahala dan keselamatan, maka akan diikuti pula oleh seluruh anggota badan. Fa inna tu tasluh bi salahi, karena anggota badan ini akan baik ketika jiwa ini baik. Wa tufsid bi fasadi, anggota badan ini rusak ketika jiwa ini rusak. Nah, wa huda wa rahmah lil mu'minin, dan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-huda wal ilmul bilhaq wal amal bih. Al-huda yang dimaksud di sini apa? Raihan. Khabir. Adl. Baik. Muhammad Tebe. Muhammad Sulaiman. Muhammad Jamil. Muhammad Hamzah. Ada Muhammad ya? Ada. Zidan? Kenapa Zidan? Muhammad Raihan. Antum Muhammad Raihan? Apa itu huda? Petunjuk maksudnya di sini apa? Ami Fahri. Umpet Ami Fahri. Ami Abdul Rahman. Hudan, petunjuk maksudnya apa di sini? Wal ilm bil haq wal amal bih. Yang namanya petunjuk kata Imam Sa'di rahimahullah adalah ilmu bil haq, seorang mengetahui ilmu yang hak, yang benar, bukan ilmu yang menyimpang, bukan ilmu yang banyak syubhatnya, ilmu yang hak, yang benar. Bukan ilmu saja, amalkan, sehingga enggak jadi apa? Jarkoni. Enggak terjerumus kepada tidak mengamalkan. Ini apa namanya? Al-Huda. Diulangi. Muhammad Sulaiman. Ahmad. Dipanggil Muhammad Sulaiman tidur. Panggil Ahmad bangun. Kefanta. Diri. Turuai pirto Muhammad Jamil enam ilmu yang hak yang diamalkan. Apa Adli? Muhammad Rehat ilmu dan hak. Catat. Jangan ngetawain, kalau kamu gak bisa, kamu bakal ketawain juga, gak boleh. Khabir. Catat, Al-Huda .2 adalah ilmu yang hak atau ma'rifatul hak. Ulama lebih mengetahui ilmu yang hak, catat, dan mengamalkannya. Ulangi Bayu. Berdiri kamu. Hamzah. Dan mengamalkannya. Khabir. Diri. Alhamdulillah. Diri. Tebe. Al-Huda adalah mengetahui ilmu yang hak dan mengamalkannya. Jamil. Aziz. Dan mengamalkannya. Khabir. Udah hafal, udah tahu, yang tahu duduk. Amat. Yang enggak tahu enggak bakal duduk. Kau nulis apa dari tadi? Ah, Khabir. Ulangi amat. Ah. Kurang keras. Nah, Bayu. Nah, duduk. Jangan pada tidur, tafsir tidur, ngantuk. Ustadznya aja ngantuk gimana? Nah, tapi kemana tadi? Wal huda wal ilmu bil haq, ya, mengilmui tentang al haq dan mengamalkannya. Wal rahmah yama yasul minal khair wal ihsan. Rahmat adalah hasil daripada kebaikan dan ihsan. Ya, yang diambil dari kebaikan dan ihsan. Ini rahmat. Wasawab, pahala yang disegerakan. Wasawabul ajil wal ajil. Yang pertama maka ain, yang kedua maka hamzah panjang. Wal ajil limanih tadabih. Nah, fal huda ajalul wasail. Petunjuk adalah wasilah yang paling mulia. Rahma akmal maqasid war raghaib. Rahmah adalah maksud yang paling sempurna. Walakin la yuhtada bih wa la yakun rahma illa fi haqqil mu'minin. Seseorang tidak akan bisa diberikan hidayah dan tidak akan diberikan rahmat kecuali pada haknya orang-orang yang beriman. Wa idza hasala al-huda wa halat ar-rahma an-nashi'ah anhu hasalat as-sa'adah wal falah war-ribah wan najah wal farah was-surur. Maka apabila seseorang sudah mendapatkan petunjuk dan diberikannya, diliputinya rahmat dari kepada mereka, maka dia akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, wal falah, wal ribah, keuntungan, wal najah, keberhasilan, wal farah wal surur, bimana wahid. Walidhalika amara ta'ala bil farah bidhalika faqala, oleh karena itu Allah perintahkan untuk berbahagia ketika seorang mendapatkan petunjuk dan mengamalkannya. Artinya bukan kibar, tidak. Semua adalah rahmat dari Allah. Keberhasilan adalah rahmat dari Allah. Allah perintahkan, qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah. Hanya dengan keutamaan dari Allah. Bukan kecerdasan dia, bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan. Semua adalah fadlullah. Keutamaan yang datang dari Allah, dari huwal Qur'an. Keutamaan yang paling utama adalah Al-Qur'an. Alladhi huwa a'zamu ni'matin wa minnatin. Al-Qur'an adalah nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar. Wa fadl tafaddala Allah bi 'ala ibadihi. Dan keutamaan yang Allah berikan, keutamaan terhadap hamba-hambanya, warahmati dan rahmat dari Allah. Rahmah dinul iman, wa'ibadatillah wa ma'abbati wa ma'rifati. Fabidhalik, oleh karena itu, faliyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Huwa khairu mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari harta dunia dan kelezatan dunia. Ni'matuddin, nikmat agama, al-muttasilah, yang menyambung terus dengan kebahagiaan darain, darat dunia wal akhirah. La nisbata bainaha wa baina jami' ma fid dunya mimma huwa mudmahilun zailun an qarib. Kenikmatan akhirat tidak ada bandingnya dibandingkan dengan kenikmatan dunia seluruhnya. Kenikmatan dunia akan hancur lebur sebentar lagi. Akhirat selama-lamanya kekal. Wa innama amara Allah ta'ala bil farbi fadli wa rahmatih. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bergembira ketika seorang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, lianna dhalika mimma yujibu inbisat nafs wa nashatiha wa syukriha lillahi ta'ala. Yang demikian karena menyebabkan mewajibkan jiwa kita itu semangat dan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya bergembira ini bukan sombong. Nah, al-farah di sini ketika mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga dari situlah akan timbul apa? Rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin kuat seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergembira. Wa syiddatu raghbah fil ilmi wal iman ad-da'i lil izdiyad minhuma. Dan semakin semangat di dalam mencari ilmu, beriman pada Allah. Nah, yang itu semua ad-da'i adalah salah satu penyebab yang utama sehingga bertambahnya ilmu dan iman. Wa hadza farhun mahmud. Kegembiraan ini adalah kegembiraan yang terpuji. Ya, jadi harus dibedakan antara kegembiraan ini yang disuruh, diperintahkan oleh Allah, dan ini yang terpuji. Beda dengan kegembiraan syahwat dunia, kelezatannya, kesombongannya, kebatilannya, dan ini mazmum, tercela. Sebagaimana nama Allah menyebutkan tentang kaum Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira wahai Qarun dan kaumnya. Gembira terhadap apa? Terhadap apa? Qarun. Qarun itu siapa? Qarun itu ada orang yang kaya. Bukan Mang Qarun, bukan. Qarun. Bukan Om Qarun, bukan. Qarun itu orang yang dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Ya, karena itu dia malah kaya dan juga dia sombong. Jadi kenapa Qarun dihancurkan, dibinasakan oleh Allah? Karena sombong terhadap Allah. Dunia, menyombongkan dunianya, hartanya. Nah, ini yang tercela. Kalau sombong tadi, afwan, kalau bergembira yang pertama apa? Harus tahu bedanya. Sehingga tidak terkena syubhat atau ragu. Kok sama-sama bergembira nih? Yang pertama terpuji kenapa? Marfa. Amin ajis. Yang pertama bergembira, kenapa? Karena diperintahkan, bahkan diperintahkan, kul bifadlillah. Kul, katakanlah Muhammad. Al-fil amr. Disuruh, disuruh, diperintahkan oleh Allah. Ini yang pertama. Gembira karena apa? Mendapatkan keutamaan dari Allah. Rahmat dari Allah. Ini beda. Enggak sama. Ya. Sama-sama gembira. Yang pertama gembira atau senang ketika mendapatkan keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah, dia bisa mengamalkannya, dia bisa istiqamah, dia bisa bersyukur kepada Allah. Ah, naam. Ya, dia bisa sabat ala Allah. Tentunya semua adalah rahmat dari Allah, keutamaan dari Allah. Bukan kepintaran dia. Nah, yang ini lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan dari harta dunia dan kelezatannya. Ini gembira yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, jenis kedua, gembira yang tidak boleh, bahkan dilarang, bahkan kesombongan. Bahkan gembira yang kedua ini dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Orangnya. Apa itu Ami Fahri? Gembira seperti gembiranya Korun. Gembira seperti gembiranya apa? Korun. Dan kawan-kawannya. Sombong terhadap apa yang dia miliki dari harta dunia dan menentang Allah tentunya. Dua gembira ini beda bentuknya, beda gambarannya, beda perinciannya. Ada gembira yang disuruh, diperintahkan oleh Allah. Ada juga gembira yang dilarang, bahkan dihancurkan, dibinasakan, diazab, bahkan disiksa sampai hari kiamat, Korun. Ya, ini jangan salah gembira, jangan salah gembira, harus tahu rinciannya. Mafhum ada? Ulangi, Adli, ada dua gembira. Kegembiraan apa yang dibolehkan dan yang dilarang? Yang satu boleh, yang satu malah dilarang, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Habir. Nulis apa sih? Nulis apa itu? Ah, Jamil. Gembira yang pertama yang dibolehkan, bahkan diperintahkan, itu gembira apa? Enam, mendapatkan ilmu yang hak, mengamalkannya. Enam, berpengaruh rahmat dari Allah. Ya. Enam, dia mendapatkan hidayah, rahmat, kebahagiaan. Enam, tentunya semata-mata dari Allah. Bukan dari kehebatan dia, bukan. Tulis. Nah, anak tulis biar paham. Ini gembira yang dibolehkan. Kebahagiaan yang dibolehkan. Artinya bukan kesombongan semata. Ya. Yang kedua apa? Gembira yang dilarang. yaitu membanggakan dunia, kelezatannya, syahwatnya, kesombongannya, sebagaimana Qarun dan kawan-kawannya. Qarun ditenggelamkan, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. La tafrah, jangan kamu gembira dengan dunia, dengan kelezatannya, sehingga kalian melupakan Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka, tidak cinta terhadap orang yang bergembira seperti ini. Kama qala ta'ala fil ladzina farihu bima indahum minal batil, juga sebagaimana Allah jelaskan terhadap mereka-mereka yang bergembira dengan kebatilan yang bertentangan dengan Rasul. Ya. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika datang kepada mereka Rasul mereka dengan membawa bayyinat, penjelasan, farihu bima indahum minal ilm, mereka malah bergembira dari ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ilmu syirik, ilmu kufur, bertentangan dengan Rasul. Ya, setiap yang bertentangan dengan Rasul, maka jangan bergembira. Bahaya, karena akan mendatangkan malapetaka, kebinasaan waliyadu billah. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.